بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ikhwan fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-1162, masih terkait dengan salat tahajud. Qala rahimallahu wa an Aliyyin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimata laylan faqala ala tusalliyani, muttafaqun alaih. Taraqahu atahu Laila. Dari sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Ali dan Fatimah malam-malam. Beliau pun bersabda, "Tidakkah kalian berdua salat malam?" Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Makna tarqahu adalah mendatangi malam-malam. Taib. Dalam hadis ini kita bisa mendapatkan gambaran kehidupan keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sangat agamis, sangat rajin beribadah. Salat tahajud termasuk salah satu dari amalan utama yang biasa diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mendatangi rumah Ali dan Fatimah. Ali menantu beliau, Fatimah putri beliau, untuk mengingatkan agar mereka sholat malam. Kalau seandainya bukan amalan yang memiliki keutamaan lebih, tentu Rasul tidak sampai seperti itu. Berhubung salat malam ini amalan yang memiliki keutamaan yang lebih, maka beliau pun menekankan kepada anak-anaknya dan menantunya untuk melaksanakannya. Datangi malam-malam. Ala tusalliyani, wahai Ali, wahai Fatimah, tidakkah kalian berdua salat malam? Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kita hendaknya bisa menjadi contoh yang baik bagi keluarga kita, khususnya yang serumah. Nah, kalau kita bisa bangun malam untuk sholat malam, maka sangat dianjurkan untuk bangunkan istri atau anak-anaknya ya untuk ikut sholat malam agar terbiasa melaksanakan ibadah yang mulia tersebut. Karena sesuatu yang kalau dilakukan secara biasa selama lama ringan menjadi kebiasaannya. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW di tengah-tengah keluarganya. Kalau rumahnya Ali saja yang terpisah dari rumah beliau, dibangunkan, diingatkan. Lebih-lebih yang serumah dengan beliau, yakni istri-istrinya, ya, dibangunkan. Nah, demikian. Barakallahu'alaikum. Jadi, ini hadis merupakan nasihat dan teguran untuk kita semua. Agar kita benar-benar memperhatikan ibadah kita dan keluarga kita. Agar kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh bersama keluarga. Ya. Karena keutamaannya luar biasa. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan pada hadis-hadis sebelumnya dan juga ayat-ayat tentang masalah itu. Bahwa ciri khas orang-orang soleh adalah tidak semata-mata sholat lima waktu, tapi juga sholat malam atau sholat tahajud. Dan ini merupakan bukti mereka adalah hamba-hamba yang soleh, yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini kalau dilakukan oleh satu keluarga, ini harapannya bisa kumpul di surga bersama keluarga. Nah, jadi jangan sendirian, yang lainnya enggak dibangunkan, ya. Nah, kalau sampai ada yang marah dibangunkan, nah, karena memang belum terbiasa. Nah, jadi dibiasakan. Ada komunikasi yang baik. Mungkin dia marah, enggak sadar ya. Masih setengah sadar ya. Masih mimpi putus. Nah, itu makanya marah. Dibangunkan ya. Nah, jadi kalau bisa itu ada kesepakatan sebelumnya. Kalau nanti siapa saja yang bangun duluan, bangunkan ke yang lain. Ya, bangunin yang lain. Supaya ketika bangunkan itu sudah jelas ada kesepakatan sebelumnya. Nah, barakofikum. Dan ini harus ditanamkan di tengah-tengah keluarga kita agar menjadi keluarga yang soleh. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang tua tetap ikut andil dalam mengawasi, mengarahkan anaknya walaupun sudah berumah tangga. Khususnya masalah agama. Masalah dunia, mungkin mereka sudah lebih bisa, lebih paham. Masalah agama, tetap harus aktif. Jangan kemudian anaknya menjadi jauh dari agama gara-gara menantunya agamanya kurang bagus ya. Jadi harus diingatkan menantunya anaknya tetap demikian. Jangan dilepas begitu saja. Nah, semuanya ini harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Kalau kita sendiri malas bangun malam ya secara otomatis bangunkan ya lebih malas lagi. Bangun sendiri aja malas, apalagi bangunkan, ya kan. Nah, dimulai dari diri kita sendiri, dilatih pelan-pelan supaya terbiasa. Hadis berikutnya yang ke-1163. Qala Imam An-Nawawi rahimallahu wa an Salim ibni Abdillah ibni Umar ibni Khattab radhiyallahu anhum an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli min al-lail. Qala Salim fakan Abdullah ba'da dhalik la yanamu min al-lail illa qalila. Muttafaqun alaih. Dari Salim ibnu Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum dari bapaknya bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah ibnu Umar. Ya, kalau dia rajin sholat malam, maka Salim putranya Abdullah ibn Umar berkata, maka bapakku yang bernama Abdullah setelah itu tidak tidur malam kecuali sedikit. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, ini hadis ini mencontohkan kepada kita tentang keluarga yang sholih. Umar bin Khattab sahabat yang mulia, generasi kakek. Abdullah ibn Umar, anaknya Umar, generasi bapak. Salim ibn Abdullah, generasi anak. Jadi anaknya, bapaknya, kakeknya, semuanya sahabat. Nah, mereka adalah orang-orang soleh. Nabi kemudian memuji sahabat Abdullah ibn Umar. Ya, Abdullah ibn Umar ini, nah, adalah saudara laki-lakinya Hafsah. Hafsah itu putrinya Umar, istrinya Nabi. Nah, berarti ini masih jaringannya keluarga, ya. Nah, Abdullah ibn Umar adalah sebaik-baik laki-laki. Kalau dia rajin sholat malam, nah, mendengar sabda Nabi itu, kata Salim, bapakku yaitu Abdullah ibn Umar setelah itu selalu sholat malam, tidurnya cuma sedikit. Nah, Masya Allah, barakallahu'alaikum. Inilah yang saya maksud tadi itu. Kalau keluarganya itu soleh semua, nah ini adalah suatu keberuntungan, ya. Sesuatu yang sangat didambakan. Saling mengingatkan, saling memberi motivasi untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, anaknya soleh, bapaknya soleh, kakeknya soleh. Wah, Masya Allah. Ini mempengaruhi keluarganya. Pengaruh dunia akhirat. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa sahabat itu sangat cepat dalam melaksanakan kebaikan. Dan mereka sangat menginginkan kedudukan yang sempurna di sisi Allah SWT. Begitu disindir untuk ibadah yang lebih rajin, langsung diamalkan. Ya, Abdullah ibn Umar, sahabat yang terkenal, kuat, berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW, langsung melaksanakannya. Kalau malam itu tidurnya enggak lama-lama, biar bisa bangun malam. Ya, dianggap tidur lama itu sampai subuh kebablasan. Nah, ya, nah, punya patokan tidurnya lama itu kalau sampai subuhnya bablas. Nah, apapun alasannya, melekan atau tidak, ya. Wah, tadi malam aku melekan, ya, sehingga gak bisa sholat malam, ya. Nah, kamu melekan, ada acara apa? ya, kok sampai subuhnya bablas, ya, gitu. Apalagi kalau tidur terus, habis sholat isya tidur, subuhnya bablas juga. Wah ini terlalu lama tidurnya ya. Nah, ini berarti tidur menjadi skala prioritas. Kalau sahabat dulu ibadah skala prioritas, tidur itu untuk kebutuhan, untuk stamina saja ya. Nah, ini harus ada apa ini, latihan kebiasaan ya, sehingga kalau biasa itu seolah-olah ada yang membangunkan, bisa bangun sendiri. Tapi kalau enggak biasa, kalau enggak dibangunkan juga enggak bangun. Dan kalau yang itu kebiasaannya, bahaya. Kalau dia tidur sendiri, enggak ada yang lain, benar-benar habis isya tidur, zuhur baru bangun. Itu bisa terjadi ya. Nah, memang tidur itu skala prioritas, kebutuhan pokoknya dia. Nah, karena enggak biasa. Tapi kalau sudah biasa bangun malam, itu seolah-olah itu ada yang bangunkan. Bangun sendiri, ya. Nah, bangun untuk sholat malam loh ya. Nah, ada juga yang bangun malam ternyata bukan untuk sholat malam, untuk produksi. Memang waktu kerjanya sipnya malam ya. Nah, juga sholat rugi ya kan. Nah, bangun untuk produksi agar habis subuh bisa langsung dijual. Gak sholat malam rugi. Jadi hendaknya kegiatan dia produksi di akhir malam tadi harus ada waktu untuk sholat malamnya ya. Nah, alhamdulillah ada motivasi double, produksi sekalian sholat malam. Nah, karena kalau nggak bangun, nggak produksi, juga sholat malam, ruginya double. Nah, biasanya ini yang lebih mampu untuk bisa sholat malam ya. Nah, tapi kalau nggak ada niat produksi, nah ini harus diniati. Diniati bangun, bukan diniati gak bangun ya. Nah, diniati bangun dengan berbagai macam cara yang mubah agar bisa bangun ya. Entah pesan sama temannya, kalau jam segini tolong dibangunin, atau pasang alarm yang keras biar bisa bangun. Jadi paling penting itu ada niat kuat untuk bangun. Kalau niat kuatnya itu gak bangun, benar-benar gak bangun, udah melek tidur lagi. Ya, kalau memang gak punya niat bangun, insya Allah ya. Na'am, barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke 1164. Qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu wa an Abdillah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqubu al-lail fataraka qiyam al-lail. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn Al-As radiyallahu ta'ala anhumah, beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, wahai Abdullah, yakni Abdullah ibnu Amr, kamu jangan seperti si fulan. Dulu rajin sholat malam, sekarang dia sudah enggak pernah sholat malam. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, jadi ini nasihat Nabi untuk Abdullah ibnu Amr, sahabat yang mulia. Bapaknya juga sahabat itu Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Kamu jangan seperti si fulan. Dulu rajin salat malam, sekarang sudah meninggalkan salat malam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat malam itu hendaknya dilakukan secara terus-menerus. Istilahnya itu muwadobah atau mudawamah. Muwadobah, mudawamah itu artinya apa ini? Konsisten, terus-menerus. Ya. Nah, enggak cuma sekali atau sekali-kali, tapi harus rutin, ya, menjadi rutinitas. Nah, ini menunjukkan keutamaan sholat malam, sehingga harus dijalankan secara rutin. Jadi, kalau memang kita bisa rutin, bagus. Nah, caranya bagaimana? Ya, sedikit-sedikit dulu, yang penting bisa konsisten. Itu rakaat, ditambah witir, satu rakaat atau tiga rakaat, ya. Nah, yang penting konsisten. Dan amalan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang mudawamah. Yang dilakukan secara terus-menerus, konsisten, wa in qalla, sekalipun sedikit. Daripada langsung banyak salat tahajudnya langsung 11 atau 13 rakaat, ternyata untuk formalitas saja. Habis itu enggak pernah sholat malam lagi. Nah, baik. Jadi kalau sudah kita melaksanakan sholat malam, diusahakan apa ini? Mudawamah atau muwadobah, konsisten, dijaga. Soalnya benar-benar keutamanya luar biasa. Dianggap ahli ibadah. Jadi kalau orang dulu salafus sholih menilai orang ini ahli ibadah atau tidak, dilihat sholat malamnya. Walaupun dia rajin sholat 5 waktu ke masjid, ya, tapi kalau enggak sholat malam belum dianggap ahli ibadah. Itu masih standar, ya. Tapi kalau rajin sholat malamnya, maka dianggap apa ini? Ahli ibadah. Nah, jadi ini bukan bangga-banggaan sebagai ahli ibadah, tapi kita ini memang butuh banyak pahala, butuh banyak amal solih, karena kita enggak tahu apa yang menjadi nasib kita nanti di akhirat, ya. Nah, dosa kita terlalu banyak, amalan kita terlalu sedikit, maka kita enggak pantas untuk kemudian santai-santai, ya. Nah, dosa kita sangat banyak, kesalahan kita terlalu banyak, maka kita jangan santai-santai. Di samping tobat, istighfar, harus rajin ibadah. Di antaranya sholat malam dengan mudawamah, konsisten, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat malam padahal sebelumnya rajin, itu tercela. Tercela. Asalnya rajin sholat 5 waktu di masjid, kemudian kok sholatnya di rumah, juga tercela. Nah, pokoknya kita ini harus memiliki skala prioritas dalam ibadah. Semakin lama semakin rajin ibadahnya, semakin lama semakin banyak ibadahnya. Jangan dibalik, tambah lama tambah malas, tambah lama tambah sedikit. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan, ya. Teman-teman kita yang seusia dengan kita, sebanyak yang meninggal, pengingat itu. Nah, bisa saja terjadi pada kita. Apalagi usia kita sudah semakin tua. Orang-orang yang umurnya di bawah kita sudah banyak yang meninggal. Berarti kita lebih layak untuk meninggal, ya kan? Nah, kalau kita tidak memperbanyak amal soleh, terus apa yang bisa menjamin kita selamat nanti dari kiamat? Nah, jadi perlu diperhatikan bersama, kegiatan kita harus ada skala prioritas untuk ibadah, ya. Nah, jadi jangan diforsir tenaganya untuk cari duit saja, ya. Nah, kalau memang sudah cukup atau lebih, ya sudah, gak usah digenjot lagi tenaganya untuk cari duit, ya. Nah, kenapa? Resikonya adalah capek. Kalau sudah capek, ini resikonya adalah tidak bisa bangun malam. Nah, jam 12 malam masih ngitung duit. Padahal dia ngitung duit ya. Nah, alamat ini 12. Apalagi jam 12 malam masih cari duit. Tapi mau tambah. Tadi itu yang ngitung duit. Ya kan? Cuma ngitung ya, ngitung duit. Saking banyaknya duitnya dihitung. So, jam 12 malam belum selesai. Ya. Nah. Itu pun resiko bablas. Gak bisa bangun malam. Apalagi jam 12 malam masih cari duit. Wah, astaga. Sudah capek. Masih cari. Duitnya belum dapat. Ya. 15. Nah, bahkan yang sangat disayangkan tadi itu, dia jam 12 malam itu bangun ternyata untuk cari duit. Melek. Tapi gak dipakai untuk ibadah. Nah, kenapa? Karena skala prioritasnya ialah untuk cari duit, bukan untuk ibadah. Kalau skala prioritas ibadah, maka saatnya digunakan untuk ibadah. Nah, sisanya untuk cari duit itu. Nah, logikanya seperti itu. Kalau dia skala prioritasnya ibadah, maka duit itu akan datang gampang. Karena di samping dia usaha dengan cari duit, dia juga usaha dengan rajin ibadah. Orang yang rajin ibadah itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu akan diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Dia usaha dari duit, usaha dengan takwa. Oh, tambah gampang. Kalaupun duitnya enggak banyak, tapi duitnya barokah. Nah, tapi kalau skala prioritasnya itu cari duit, enggak ibadah. Nah, duitnya akan tambah lari. Dikejar, tambah lari. Target-targetnya sering meleset. Kalaupun dia dapat banyak duit, duitnya enggak barokah. Cirinya enggak barokah itu, tambah banyak duit, tambah malas ibadah. Sibuk ngitung duit. Paham ya? Nah, jadi perlu diperhatikan bersama untuk mudawamah dalam ibadah dan tidak meninggalkan amal-amal yang sudah menjadi kebiasaan kita karena itu tercela. Baik, dalam hadis berikutnya yang ke-1165 qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbah qala daka rajul bala syaitan fi udunaihi au qala fi udunihi muttafaqun alaihi. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau berkata diceritakan kepada Nabi bahwa ada seorang laki-laki yang tidur malam bablas sampai terbit fajar subuh. Oh, ada subuh baru bangun. Perhatikan. Ada subuh baru bangun. Nabi berkata, itu laki-laki telinganya dikencingi sama setan. Padahal bangun waktu adzan subuh. Telinganya sudah dikencingi setan. Muttafaqun alaih. Nah, kalau bangunnya sampai waktu duha, nah, yang dikencingi bukan telinganya saja, nah, semua tubuhnya dikencingi setan. Nah. Ya, nah. Masya Allah. Ini kalau kita patokan rajin ibadahnya itu ialah salafus sholih. Nah, kita ini masih jauh ya. Nah, masih banyak gangguan setan. Padahal kalau orang sekarang adzan subuh sudah bangun ya. Masya Allah, luar biasa ya kan. Nah, terus dulu itu sudah dianggap dikencingi setan telinganya. Ya kan. Nah, Masya Allah. Nah, apa itu tahayul khurafat, mana enggak ada yang basah, telingaku kering. Wah, payah ini yang bersabda Nabi tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu tapi berdasarkan wahyu, wajib mengimaninya ya. Nah, kalau dia masih ngeyel, katakan kepadanya, kamu bangunnya kapan? Pas azan subuh bangun, ya telingamu dikencingi setan. Mana buktinya? Kamu bangunnya tadi pas subuh. Nah, itu buktinya. Gitu. Seandainya kamu gak dikencingi setan, sebelum azan sudah bangun. Nah, begitu saja. Jadi setan itu alamnya beda dengan kita, ya. Nah, kencingnya macam-macamnya, diludahi setan, dikencingi setan, itu dari alam yang berbeda. Nah, jadi secara fisik gak ada ya. Nah, tapi secara efek ada. Efeknya ialah kamu bangunnya telat. Itu tanda yang sudah jelas. Barakallahu'alaikum. Masya Allah. Ada yang mengatakan bahwa setan itu benar-benar kencing. Nah, ada yang mengatakan yang dimaksud dikencingi setan itu ialah dibikin telinganya enggak dengar adzan dan lain-lain. Tapi kita maknai apa adanya ya, dikencingi setan. Dengan tanda dia telat bangunnya. Barakallahu. Masya Allah. Jadi anak-anak kita dilatih ya, bangun sebelum subuh agar bisa sholat tahajud walaupun sedikit, tapi rutin dibiasakan sejak kecil agar nanti semakin dewasa semakin terbiasa. Dan itu bisa dilakukan dengan adanya contoh dari orang tua, ya. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa memberi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Nah, kalau nggak ada kepentingan yang darurat, nggak usah belaan, nggak usah begadang malam, ya. Nah, skala prioritas kita ialah tidur, puas, ibadah, tenang, nah, gitu, ya. Nah, masalah begadang itu jangan dijadikan skala prioritas. Kalau cari kerja juga begitu, carilah kerja yang tidak terlalu memberatkan supaya kita gak terlalu capek. Nah, sehingga bisa bangun apa ini? Malam. Barakallahu. Nah, Ada pertanyaan. Apa jaminan dan keutamaan yang kita dapatkan ketika sholat malam? Ya, Masya Allah, sudah banyak yang kita sampaikan dalam hadis sebelumnya. Yang pertama, kita dianggap sebagai orang-orang yang sholih. Jaminannya orang yang sholih ya surga. Kemudian diangkat derajatnya di surga nanti. Surganya surga yang istimewa. Kemudian kita juga dianggap sebagai hamba yang bersyukur. Dan hamba yang bersyukur itu akan ditambah nikmatnya, ya. Nah, dibarokai rezekinya. Kapan waktu yang paling afdol untuk sholat malam? Sepertiga malam terakhir. Ya. Sepertiga malam terakhir itu ya mendekati subuh, ya. Nah, tapi jangan mepet subuh supaya bisa melaksanakan sholat malam dengan tenang. Barakallahu'alaikum. Bolehkah sholat malam secara berjamaah bersama istri terus menerus atau sholat sendiri-sendiri? Ya, kalau sholat tarawih boleh terus menerus berjamaah, karena ada contohnya. Kalau sholat malam sekali-kali boleh. Nah, tidak terus menerus, ya. Baik. Bagaimana supaya agar telinga kita tidak dikencingi setan ketika tidur? Misal sudah usaha dengan doa dan zikir sebelum tidur, tapi masih bangun kesiangan. Apakah itu juga tanda dikencingi setan? Iya. Pokoknya kalau sampai bangun kesiangan, kita itu dikencingi setan. Padahal sudah doa dan zikir, jawabannya tak mempan. Doa zikirmu mungkin tidak khusyuk, ya. Naam. Pokoknya cirinya kalau bangun kesiangan berarti dikencingi setan, gitu saja. Baik sebelum tidur doa ataupun tidak, ya. Nah, begitu. Sendiri-sendiri, ya. Makanya sebelum tidur sudah berdoa, berzikir. Dan berniat kuat untuk bisa bangun. Dan berusaha dengan segala cara agar bisa bangun. Nah, itu taib, ya. Bagaimana kalau sudah begini-begini masih kesiangan? Tetap dikencingi setan berarti, ya. Enggak mempan usahamu tadi. Kurang mantep, ya. Diulangi lagi, ya. Nah, sampai benar-benar bisa bangun sebelum subuh. Nah, saya itu pernah menyaksikan beberapa pemuda yang kalau bangun mesti telat. Tapi ketika ada Piala Dunia, nah itu, bisa bangun walaupun gak dibangunkan. Nobar. Nah. Berarti memang dia sudah punya tekad mau bangun, nobar, ya kan? Nah, coba itu diterapkan. Bangun sholat malam. Insya Allah sama. Ya. Wah, nih. Biasanya bangunnya telat, kesiangan, begitu ada Piala Dunia. Ya, apalagi final. Argentina sama Prancis. Kok langsung bisa bangun? Malah bangunnya gak sekedar akhir malam, tengah malam sudah bangun, takut lewat, ya kan? Nah, ya soalnya sudah kita rencanakan, Mas. Kalau enggak kita enggak bisa menonton, ya. Nah, kan Piala Dunia enggak tiap tahun gitu. Oh, mustahil, ya. Ya, seperti itu, semangat seperti itu diterapkan untuk bangun malam, sholat malam. Insya Allah bisa, ya. Nah, berarti bisa, ya. Nah, tapi dia enggak punya keinginan bangun sholat malam, ya kan? Karena tidak dijadikan sebagai skala prioritas. Nah, ada salam untuk semua ikhwah cucuran dari Abu Yahya Adam. Naam alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah 4 rakaat tahajud dan 1 witir secara istiqomah cukup? Wah, lebih dari cukup ya. Nah, 2 rakaat saja 1 witir istiqomah cukup. 4 rakaat 1 witir cukup. Yang penting istiqomah ya. Sekarang itu kita latih rutin dulu. Nah, nanti kalau lama-lama rutin, terbiasa, nah, ditambah dikit-dikit ya. Nah, pelan-pelan. Kalau ditambah banyak, oh, ternyata berat, kurangi lagi. Yang penting terus ya. Nah, pokoknya jangan sampai tidak latihan ya. Bismillah, kita coba sama-sama ya. Nah, dengan ta'awun, dengan istri atau anak-anak ya, insyaallah supaya rumah kita itu barokah. Bersinar dengan sinar ilahi. Dapat rahmat fi dunia wal akhirah. Wallahu ta'ala a'la bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.